الحمد لله الحمد لله kita ketahui sebagai bentuk amalan dari nasihat para ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu, pengetahuan itu sebelum kita berbicara, sebelum kita beramal, berbuat. Terlebih berkema Idul Adha bisababil Id taqarruban ilallahi azza wa jal wa hiya min sya'airi al-islam al-mashru'ah. Kata beliau, udhiyah, kurban, adalah kaum muslimin. Jadi menyembelih hewan dari binatang ternak pada Idul Adha, karena Id ini bentuk daripada bentuk-bentuk peribadahan yang Allah syariatkan kepada. Dalil daripada hal ini tertera dalam Al-Quran, dalam Sunnah, demikian juga ijma' kaum muslimin. Ijma', ya, tidak ada ijma'. Kalau tidak ada dalil yang jelas, berarti tidak ada ijma'. Seperti sholat, ijma' kaum muslimin kalau sholat itu rukun daripada rukun Islam. Apa dalilnya? Jelas dalam Al-Quran. Antara daripada dalil perintah daripada menyembelih adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar. Dalam ayat ini ada beberapa qaul, ada beberapa tafsiran. Dan yang paling masyhur, ya paling tenar dari tafsiran mereka adalah fasholli ay li'id. Salatlah kalian untuk hari raya Idul Adha, wanhar dan menyembelihlah. Perintah wanhar, menyembelihlah. Baik. Ini dari Al-Qur'an. Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kana indahu si'atun aw si'atan, falam yuqarrib, falam yutbah aw falam yatbah, fala yatbah, fala yuqarrib masjidana aw musallana, musallana." Barang siapa yang ketika hari Id dia memiliki kelapangan rezeki, ya, memiliki simpanan rezeki yang lapang, Allah berikan kelapangan lebih dari cukup, daruratnya sudah dia miliki, yang wajibnya sudah bisa dia tutup, yang sifatnya hanya penyempurna sudah dia miliki lebih, kemudian tidak menyembelih, maka jangan dekati musala kami, kata Rasul. Baik. Ini perintah menunjukkan kepada penekanan bahwasannya berkor yang na'am ditetapkan dalam agama Islam. Baik. Baik. Dalam hal ini ada khilaf dari para ulama, ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, karena di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis tidak ada nas yang jelas, tidak ada nas yang jelas apakah itu wajib seperti sholat, zakat, haji, puasa, atau dia termasuk daripada sunnah. Karena di dalam Al-Quran sifatnya mutlak. Sifatnya apa? Sifatnya perintah saja, tidak dikuatkan. Walaupun perintah itu asalnya wajib, tetapi tidak ada yang mengarahkan kalau itu wajib. Sehingga terjadi pada kalangan para ulama perselisihan pendapat dalam masalah kurban. Fadhahaba jumhurul ulama'i ila annaha sunnatun mu'akkadah. Sunnatan mu'akkadah. Kalau mayoritas para ulama jumhurnya berpendapat Id kemudian berkorban pada hari Id hukumnya sunnah yang ditekankan dengan sangat. Sampai-sampai Nabi tadi mengatakan apa? Barang siapa yang ketika dia hidup pada hari Id memiliki keleluasaan harta, kemudian dia tidak berkorban, jangan dekati musala kami, jangan dekati masjid kami, kata Nabi. Wa huwa madhab Syafi'i wa Malik wa Ahmad fil masyhuri anhuma. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Ahmad, yang masyhur dari keduanya. Dzahaba akharuna ila annaha wajibah. Sebagian mereka mengatakan hukumnya wajib. Ini pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah, salah satu riwayat dari Ahmad, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga salah satu kaul dari madhab Imam Malik, dan yang jelas dari madhab beliau. Ini pendapat yang kedua mengatakan wajib. Apa yang akan dihasilkan dari dua pendapat ini? Kalau yang hanya mengatakan sunnah, baik kita punya atau tidak punya, ya silahkan korban, silahkan tidak korban, hanya sunnah. Tetapi ditekankan berkorban lebih baik sekian daripada nggak berkorban. Tetapi kalau hukumnya wajib, kalau pada hari Id dia memiliki kelapangan rezeki kemudian tidak berkorban, maka dia berdosa. Oh iya. Yang jelas bagi seorang muslim tentunya kalau itu syariat, jelas dalilnya, tanpa perlu memandang sunnah atau wajib kerjakan. Ini sebagai bentuk daripada pribadi seorang muslim, senantiasa hatinya itu apa? Berkeinginan untuk beramal, senang untuk beramal kebaikan. Ya, taib. Ini seorang muslim, senang. Ya, sebagian mereka mengatakan hukumnya wajib, bahkan kalau seandainya bertabrakan antara apa namanya akikah dengan Id, maka korban untuk Id lebih didahulukan. Jadi kalau kita dulu belum akikah, kemudian hari ini mau Id, maka Id dulu, kemudian nanti akikahnya menunggu kalau kita punya rezeki. Saking ditekankannya apa? Berkorban. Ini diantara hukum yang diperselisihkan para ulama, dan yang jelas ya, tanpa kita memandang sunnah atau wajib, kalau kita memiliki maka kerjakan. Hewan kurban. Tiga keadaan orang yang berkorban untuk orang meninggal. Bolehkah seseorang berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Thayyib, maka di sini ada tiga keadaan. Yang pertama, apabila seseorang berkorban untuk dirinya, untuk keluarganya, dan juga disertakan, diniatkan untuk orang yang meninggal dari keluarganya, ini disyariatkan. Jadi kalau kita punya buyut, mbah, bapak, atau siapa yang sudah meninggal, kemudian hari ini, tahun ini kita berkorban, kita niatkan untuk diri kita, keluarga kita, dan juga mereka. Ya, ini disyariatkan. Dan inilah asal daripada penyembelihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyembelih satu kambing untuk keluarganya, untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang sudah meninggal dari keluarganya dan umatnya. Kemudian yang kedua, berkorban untuk orang meninggal karena menunaikan wasiat. Ada orang yang ya, ketika hidupnya mengatakan, kalau saya meninggal belum sempat berkorban, tolong korbankan kalau saya sudah meninggal. Boleh. Karena apa? Wasiat sesuatu yang ditekankan. Taib. Kemudian yang ketiga, dia berkorban untuk orang yang meninggal bersendirian. Ya, tanpa wasiat, dan dalam rangka bukan untuk diikutkan kepada yang masih hidup, tetapi sendirian. Saya beli kambing, nanti saya akan berikan untuk yang sudah meninggal. Ini hukumnya apa? Kata beliau, boleh. Tetapi hal ini tidak pernah dicontohkan. Ya, hukumnya boleh tapi tidak pernah dicontohkan. Jadi kalau kita punya bapak yang sudah meninggal, ya, tidak perlu kita beli kambing untuk mereka. Karena walaupun hukumnya boleh, tetapi apa? Enggak ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ini nyunnah, bagus, Nabi sudah mengerjakan ya dari ibunya. kemudian pamannya, kalau ibunya masih kafir, pamannya, kemudian dan yang lain yang sudah meninggal mendahului beliau dalam keadaan Islam, beliau tidak menyendirikan untuk mereka, ya tidak menyendirikan untuk mereka. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini walaupun boleh, tetapi apa tidak dianjurkan dan tidak dituntun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiga keadaan seorang yang menyembelih untuk orang mati. Yang jelas kalau kita punya keluarga, maka kita niatkan untuk kita, keluarga kita dan mereka. Ini lebih mencocoki sunnah. Kemudian syarat untuk hewan kurban, yang pertama yang jelas harus dari binatang ternak, baik dari jenis onta, lembu atau kambing, baik yang dombanya atau yang kacangnya, kambing Jawa. Ini syarat yang pertama. Lain daripada binatang ternak, maka tidak boleh kuda, tidak boleh dipakai untuk berkorban. Walaupun dagingnya boleh kita makan, tapi tidak boleh untuk berkorban. Kenapa? Karena pada zaman Nabi ada kuda, ya banyak, tetapi tidak dipakai untuk berkorban dan tidak diperintah untuk berkorban dengan kuda. Ya. Kemudian kerbau. Kerbau di sini berselisih para ulama pendapat. Sebagian mereka mengatakan kalau kerbau ini dari jenis sapi maka boleh, tapi kalau bukan maka tidak boleh. Karena pada zaman Nabi, wallahu alam, belum ada kerbau. Pada zaman Nabi ada atau tidak ada tidak tahu. Yang jelas kerbau ini masih diperselisihkan. Kalau misalkan memang tidak ada kecuali kerbau, maka diperbolehkan. Sebagian mereka mengatakan boleh, karena kerbau termasuk bagian dari lembu, dan ini yang dipegang oleh madhab Syafi'i. Kalau penulis di sini, Syekh Utsaimin mengatakan, lihat kerbau ini dari jenis apa, sapi atau bukan. Kalau dari jenis sapi maka boleh. Karena sebagian mereka mengatakan, yang mengatakan tidak, mengatakan boleh, kerbau ini pada zaman Nabi belum ada. Di Arab enggak ada kerbau. Ya karena enggak ada air. Beda dengan Indonesia atau tempat-tempat yang banyak air, adanya onta. Karena memang onta itu tahan, tidak minum. Kalau kerbau tidak ada air enggak tahan. Wallahu a'lam shawab. Ini masalah binatang ternak. Jadi kuda tidak boleh, kerbau tadi berselisih pendapat. Kemudian yang ketiga, harus mencapai usia yang sudah ditentukan, ya sunniyah dan juga jada'ah, ya usia yang sudah ditentukan. Lihat kalau unta 5 tahun di bawah itu maka tidak diperbolehkan, kalau sapi 2 tahun di bawah itu tidak diperbolehkan, kalau kambing dilihat macamnya, dari jenis domba atau dari jenis kambing Jawa. Kalau dari jenis domba maka diperbolehkan kalau sudah mencapai usia jada'ah. Jada'ah itu dari usia 6 bulan ke atas. Ini kalau domba. Tapi kalau kambing Jawanya usia setahun, sudah patah giginya. Laki-laki perempuan boleh, betina jantan boleh, tetapi yang laki-laki lebih baik. Kemudian yang ketiga, kosong dari aib, celah. Dia tidak buta, tidak boleh. Hewan buta dipakai untuk berkorban, walaupun gemuk, walaupun besar, tidak boleh, hukumnya haram, tidak dibalas. Kemudian yang kedua, berpenyakit, ya, gudikan, gatal yang tampak jelas, atau penyakit yang lainnya, meriang, panas, tidak boleh, kecuali dia harus sembuh dulu. Kemudian yang ketiga, cacat yang jelas, ya, cacat yang jelas. Ya, kakinya pincang, pincang asal, bukan pincang baru, pincang salah asalnya, atau cacat matanya, atau tumbuhnya dengan tumbuh cacat, tidak boleh. Ini hukumnya haram. Tapi kalau pincangnya setelah kita beli, ini boleh. Setelah kita beli, qadarullah, diseruduk sama kambing yang lainnya, patah kakinya satu, boleh seperti ini. Tapi kalau dia beli setelah patah, tidak boleh. Kemudian kurus dengan sangat, sampai-sampai karena kurus ini otaknya hilang, kesedot karena kurus. Pokoknya kurus dengan benar-benar kurus, jalan pun sampai gak bisa. Ini tiga cacat yang haram hukumnya dipakai untuk korban. Kemudian yang keempat, dia memilikinya, bukan utang, bukan nyuri, bukan ngerampok, tapi benar-benar dia miliki dengan halal. Dia beli dengan uangnya, atau dia dikasih, atau patungan. Patungan tapi dengan catatan, patungan yang masing-masing punya bagian. Kalau orang, dua orang, dua keluarga beli kambing, tidak boleh. Karena kambing hanya untuk satu keluarga. Tapi kalau tujuh keluarga patungan untuk beli sapi, boleh. Karena sapi untuk tujuh orang dan tujuh keluarga. Kepala keluarga dan naam yang ditanggungnya. Walaupun berbeda-beda niat, satu hanya untuk ngambil daging, satu hanya untuk pengen senang-senang dengan daging sapi, satunya untuk kurban, satunya untuk sekian-sekian, boleh. Nah, jadi gak boleh berkorban itu utang, kecuali kalau dia benar-benar mampu untuk membayarnya. Saya yakin saya mampu karena saya punya penghasilan, tapi untuk hari ini saya belum punya, saya utang dulu, boleh. Ya, ini boleh. Seperti orang yang misalkan lagi di perantauan, gak punya duit untuk apa namanya zakat fitr, tapi di rumahnya dia orang kaya, tapi hari itu dia gak punya uang, boleh utang dulu. Ya, kemudian diberikan, kemudian nanti di sahur yang akan datang, boleh. Tapi kalau memang asalnya itu dia miskin, boro-boro untuk beli kurban, untuk makan pun susah, maka seperti ini tidak dibebankan dan bahkan gugur kewajiban untuk kurban. Dan penyembelihan pada waktu-waktu yang ditentukan. Hari pertama, hari Id, hari kedua, Ayyamut Tasyriq, ketiga dan keempat. Jadi 4 hari waktu penyembelihan. Hari Idnya, kemudian hari Tasyriq. 11, 12, 13. Terakhir 13 Maghrib. Nah, ini waktu akhir dari penyembelihan. Baik. Kemudian yang paling afdal dari hewan-hewan yang sembelihan adalah unta yang pertama, unta untuk satu orang, dan sapi untuk satu orang, kambing untuk satu orang. Ini yang paling afdal. Yang paling afdal dari hewan tersebut, unta, sapi, kemudian kambing. Kemudian dombanya, kemudian kambing jawanya. Kemudian apa, onta untuk 7 orang, kemudian sapi untuk 7 orang. Sebagian mengatakan sapi lebih afdol dari kambing. Jadi kalau kita ada 7 orang patungan, uangnya kumpulkan beli sapi, lebih baik daripada beli satu kambing untuk sendiri. Dan berapakah yang dimaksud dengan seorang di sini, satu bagian? Kalau unta 7 bagian, maksudnya bagian-bagian di sini itu hanya cukup satu orang atau seseorang dengan keluarganya. Yang kedua ini, satu orang dengan keluarganya. Misalkan kita 7 orang, 7 keluarga patungan beli satu sapi. Cukup kita untuk satu keluarga, fulan untuk satu keluarganya, untuk keluarganya, keluarganya, walaupun keluarganya 100 orang. Cukup satu kambing. Baik, cukup satu kambing walaupun setelah disembelih habis untuk keluarganya. Boleh. Ya, nyembelih setelah disembelih karena keluarganya banyak dimakan sendiri, boleh. Kalau mau disedekahkan semuanya lebih baik. Kalau mau dibagi 3 juga boleh. Jadi yang diinginkan dengan bagian di sini adalah satu dengan keluarganya. Kalau mau disendirikan boleh. Tahun ini mungkin bapaknya, tahun besok ibunya, tahun besok anaknya, anaknya boleh. Ya, seperti itu. Jadi bukan yang diinginkan bagian di sini. Kalau satu kambing itu harus satu orang. Ya, kalau misalkan punya keluarga 7 ya harus sapi, karena sapi ini 7 orang. Kalau satu berarti enggak cukup, enggak. Maksudnya satu keluarga, satu kepala keluarga dan keluarganya. Seperti itu. Setiap tahun, tahun besok kambing lagi untuk keluarganya lagi, besok keluar terus seperti itu, enggaknya sekali. Yusuf dulu udah korban kok. Bukan seperti sekali kemudian sudah, terus setiap tahun berulang-ulang. Ya, ini syariatnya. Kalau ketika tahun yang akan datang kita punya rezeki, bukan kemudian mencukupkan tahun yang kemarin sudah 10 tahun yang lalu sudah korban, jadi enggak perlu korban lagi tahun sekarang, enggak. Dan kaum muslimin yang dia niatkan dari yang sudah meninggal dari keluarganya tadi, mbahnya atau bapaknya atau anaknya yang meninggal, cukup satu kambing. Dan dengan anaknya fulan, sudah ini beda keluarga maka enggak boleh, harus satu-satu. Tapi kalau anak ini masih keluarganya maka silakan, boleh. Tapi kalau bukan keluarganya maka sudah tidak diperbolehkan. Daging yang sudah disembelih, berapa kadar yang boleh kita nikmati? Disebutkan di sini yushra'u lil mudahi an ya'kula min udhiyati, disyariatkan dari orang yang menyembelih untuk ngambil daging yang dia sembelih untuk dia makan. Diambil, silahkan, saya nanti tolong sisain pahanya, tolong nanti saya sisain kepalanya. Boleh kita mentakyin apa yang kita makan, selebihnya saya sedekahkan. Boleh. Baik. Disyariatkan, disunahkan. Wa yuhdi wa yatasaddaq, dia hadiahkan dan dia sedekahkan. Dia makan, dia hadiahkan dan dia sedekahkan. Liqaulihi ta'ala fakulu minha, makanlah engkau dari sembelihanmu. Wa'atimu, dan juga apa namanya, berilah makan al ba'isal faqir, dan orang-orang yang membutuhkan. Di antaranya. Kemudian juga wa qad ikhtalafal ulama rahimahumullah, wa qad ikhtalafal ulama rahimahumullah taala fi miqdari ma yu'kal wa yuhdi wa yatasaddaq. Para ulama berselisih berapa kadar yang dimakan, yang dihadiahkan, yang disedekahkan. Wal amru fi dzalika wasi'un. Perkara ini sangat luas. Ya, setelah kita sembelih, kita ambil semau kita, kita sedekahkan semau kita, kita simpan semau kita. Silakan. Ya, urusan seperti ini luas. Mau kita makan karena keluarga kita banyak, habis silakan. Tetapi yang afdol, ya sudah kita sedekahkan semua itu yang afdol. Tapi kalau keluarga kita juga fakir, kekurangan daging, sudah sembelih masak untuk keluarga. Boleh. Baik. Tapi seperti ini kadang enggak zaman, pada zaman kita. Bahkan mungkin malu atau ini kok korban dimakan sendiri. Padahal boleh itu. Tetapi yang dipilih, sepertiga kita makan, sepertiga kita simpan, sepertiga kita sedekahkan. Nah, kemudian masalah, kata beliau, yahrum an yabi'a syai'an min al-udhiyah la lahman wala ghairahu hatal jild, diharamkan hukumnya menjual sedikit pun dari binatang sembelihan tadi, dagingnya atau yang lainnya, sampai kulit, tidak boleh. Misalkan apa namanya yang sama sekali nggak berguna, misalkan wah apa dia punya kulit domba, ini kulitnya sangat tebal, setelah dikumpulkan ternyata ada orang yang pengen beli, jangan dijual. Ya, tidak boleh sama sekali dijual. Wah ini kan nanti duitnya untuk masjid, walaupun duitnya untuk masjid, bukan duitnya untuk karpet, walaupun untuk karpet, nggak boleh dijual. Ya, enggak boleh alasan nanti kan kita kumpulkan kulitnya, nanti kita jual, nanti kan buat kas DKM, enggak boleh, walaupun kas masjid. Ya, apalagi masuk kantong sendiri misalkan. Enggak boleh. Untuk kas masjid saja enggak boleh, apalagi masuk kantong sendiri. Ya. Kan nanti untuk saya sendiri, untuk wah mending lah nutupi untuk tadi beli kan 2 juta, nanti kan kalau kita jual kulitnya kan mending lah dapat 100 buat beli apa, enggak boleh. Sudah, pokoknya semuanya sudah sedekah untuk Allah. Sesuatu yang sudah disedekahkan untuk Allah, enggak boleh kita jual-jual dikit-dikit. Ya, enggak boleh dijual. Hak hukumnya haram. Sampai ada hadis yang mengatakan pernah Umar bin Khattab itu sedekah dengan, kalau enggak salah kuda, kalau enggak unta, kuda. Dia sedekahkan, dia hibahkan, dia wakafkan untuk fisabilillah pada seorang laki-laki. Saya punya kuda, ini kamu pakai untuk apa, jihad. Ternyata orangnya ini enggak mau jihad, orangnya enggak mau perang. Ontanya pun di semaunya dia. Enggak diurusi, enggak diapa-apakan. Umar lihat, ini saya sudah berikan kuda, tapi orang ini kok enggak mau jihad. Bahkan enggak diurusi kudaku. Bahkan dengar-dengar kudaku mau dijual katanya. Dengan harga yang sangat murah. Maka dia pun datang kepada Nabi, ya Nabi Allah, bolehkah saya beli ontaku yang saya sudah wakafkan kepada orang tadi, karena dia mau jualnya dengan harga murah. Ya, kata Nabi, kata Rasulullah SAW, la tashtari, jangan engkau beli kudamu walaupun dia jual dengan 1 dirham saja. Kenapa? Karena sudah engkau sedekahkan. Ya, syahidnya di sini apa? Enggak boleh kita menjual sedikit pun dari tadi, bagian daripada hewan yang sudah kita korbankan, walaupun itu bulu. Ya. Kalau perlu jangan dijual, sedekahkan. Kalau misalkan ini laku, kita lihat orang miskin, ini saya bulu, ini saya berikan sama kamu. Nah, kemudian kalau dia tetap pembeli tadi, silahkan beli sama fulan, kalau sudah saya hadiahkan. Nah, kalau kita yang memiliki enggak boleh kita jual, tetapi kalau sudah kita berikan pada orang, silakan mau diapakan. Mau dijual ke tukang sate dagingnya silakan. Ya, kulitnya mau dijual ke tukang misalkan apa silakan, karena itu haknya dia. Tetapi dari kita yang memilikinya enggak boleh kita utik-utik sama sekali korban ini. Demikian juga panitia. Tidak ada hak panitia untuk tasarruf, memberi berhak untuk mengeluarkan, masukkan, jual. Enggak, panitia itu enggak ada hak sama sekali. Haknya cuma menyembelih dan mengurusi pembagian. Ya, panitia tidak ada hak sama sekali. Baik, untuk menjual. Kalaupun dia itu benar-benar sudah diserahkan, ini saya punya kambing, saya serahkan penuh dengan panitia masjid. Berarti panitia seakan-akan pemilik kambing ini. Kalau dia memiliki kambing ini, berarti apa? Dia juga enggak boleh menjual kulitnya. Seperti itu. Jadi panitia enggak sembarangan. Maka hati-hati milih panitia masjid. Kalau dia orang bodoh dengan korban, jangan jadikan panitia. Karena sebagian ya teman-teman kita yang di Kramat Kuri ngomong, ini kan sudah biasa bertahun-tahun kita ini, kalau korban kulitnya kita kumpulkan, kita jual nanti buat kas DKM kan boleh. Ya, katanya bertahun-tahun. Bertahun-tahun kalau salah-salah. Ya seperti itu. Tidak boleh. Tidak ada hak bagi panitia untuk menjual sama sekali. Tetapi kalau dia hadiahkan, kemudian orang yang kita hadiahi menjual, silakan. Ya, boleh. Demikian juga memberikan opah kepada pemotong dengan kulit. Misalkan orang yang motong kambing itu paling 100 ribu, kita potong. Yang 50 ribu kita kasihkan, sisanya apa? Ini sisanya kulit sapi, kulit kambing, enggak boleh. Ya, enggak boleh seperti itu. Alhamdulillah kalau di sebagian tempat di Jawa di sana menyembelih kambing masih dengan tradisional. Jadi kulitnya disiram dengan kapur, kemudian kerik itunya, bulunya, kemudian di bagian bersama apa kulitnya. Bagus. Ya, bermanfaat. Daripada di kulitnya kasih air panas, ya ketika sudah sembelih digantung, siram air panas kemudian dikerik. Nah, insyaallah ini bermanfaat. Kulitnya langsung bisa kemakan. Insyaallah pada doyan kulit. Baik. Itu yang berhubungan dengan hewan. Sekarang berhubungan dengan orang yang tidak berkorban. Berhubungan dengan orang yang tidak berkorban, apa yang dilakukan? Jadi orang yang tidak berkorban hendaklah dijauhi beberapa perkara. Kalau sudah masuk tanggal Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah, ya tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh mengambil kulit, kulitnya sendiri. Misalkan ya mainan ngambil kulit, ya mainan sendiri, tidak boleh. Ya kecuali memang ada udzur yang syar'i. Misalkan kulitnya terkena apa, kemudian ngelupas, ya kita ambil. Atau kukunya misalkan terkena apa, ya yang lupas sakit, kita potong. Atau rambut misalkan ganggu, kita potong. Tapi kalau enggak, maka enggak boleh. Kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau lupa bagaimana? Lupa hukumnya lain. Lupa enggak masuk pembahasan. Ini bagi orang yang disengaja. Kemudian syarat bagi orang yang menyembelih. Pertama, jelas harus berakal dan sudah mumayyiz. Walaupun dia ya belum balik tapi sudah mumayyiz, paham kalau dia sekarang sedang menyembelih dan bukan mainan. Ini namanya mumayyiz, itu seorang yang sudah paham apa yang dia kerjakan sekarang itu apa, paham. Tapi kalau dia masih ya enggak paham, dikatakan belum mumayyiz. Walaupun dia sudah balik. Kemudian seorang muslim, harus seorang muslim atau seorang kitabian. Nasrani boleh untuk menyembelih, Yahudi juga boleh. Ahlul kitab sembelihannya halal. Nah. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ta'amul ladina utul kitaba hilun lakum." Dan makanan orang yang diberikan kitab, Yahudi dan Nasara, halal bagi kalian. Wa ta'amukum hilun lahum, dan makanan kalian halal bagi mereka. Halal hukumnya. Tapi kalau orang kafir, tidak halal hukumnya. Dia bukan agama Nasrani, dia juga bukan agama Yahudi, tapi kafir. Maka tidak halal bagi kaum muslim untuk memakan makanan mereka. Muslim, Nasrani atau Yahudi boleh, ahlul kitab, yakni apa, orang-orang yang diberikan kitab ketika itu. Karena hadis, apa, karena ayat ini. Yang pertama akal, berakal, mumayyiz. Kemudian muslim. Kemudian an yaksuda at-tadhiyah, dia bermaksud untuk menyembelih. Dan sembelihannya bukan untuk karena Allah, bukan karena untuk selain Allah. Sajin, ya, persembahan-persembahan enggak boleh. An yusamma 'alaiha ismu ghairillah, tidak boleh menamakan di sana nama selain Allah. Misalkan bismillah Allahu akbar Yesus, misalkan. Enggak halal seperti ini. Bismillah Allahu akbar Nyi Roro Kidul. Bismillah Allahu akbar Mbah Selamat, misalkan. Enggak halal hukumnya. Walaupun disertakan dengan nama Allah, apalagi kalau sendirian, ya, nggak boleh, nggak halal. Harus khusus untuk Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Hada an fulan, Allahumma taqabbal minhu, atau hada anni, Allahumma taqabbal anni. Ya Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Hada anni, ya Allah, ini dariku, Allahumma taqabbal anni, terimalah dariku. Cukup Bismillah, Allahu Akbar. Ya, kemudian tahu cara menyembelih, nggak sembarangan. Ya, tahu cara menyembelih ini penting. Ya, terkadang yang penting kan bismillah Allahu akbar nyembelih ke apa? Ayam misalkan dari sini. Nyembelih dari sini misalkan. Ya, enggak sembarangan juga cara menyembelih. Misalkan yang penting kan bismillah Allahu akbar selesai, nyembelihnya dari atas gini. Enggak boleh. Ya, nanti apa, nyiksa. Kalau misalkan sampai mati insyaallah halal. Ya, tapi kalau misalkan enggak sampai mati ini bangkai. Atau misalkan nyembelih set gosok lagi. Set, gosok lagi. Nah, ini bangkai sudah. Hukumnya bangkai ini, enggak boleh dimakan. Ya. Jadi kalau kita nyembelih jangan sampai terlepas pisau ini. Sembelih, tempelkan, kalau belum tempelkan lagi, jangan lihat dulu, putus belum. Ah, ini sudah bangkai ini. Ya, jangan sampai dilepas pisau ini. Tetap tempelkan, sambil dilihat tempelkan. Gitu. Ini juga perlu khusus nyembelih ini. Di antaranya, jadi putus yang tengah, kemudian dua urat ini. Ini kan ada dua urat ini. Sini, kalau kita pun ada dua urat sini. Ini urat, ini juga urat ini. Jadi putus tenggorokan, sini urat putus. Cepat matinya. Walaupun sebagian mengatakan satu urat sini putus cukup, tapi susah mati. Karena kambing ini bisa jalan lagi. Ya, jadi urat sini. Jadi kalau nyembelih kanan, kiri, putus tengah. Jadi di apa, putar. Itu menyembelih. Menyembelih dengan benda tajam, pisau, golok dan sebagainya, bukan dengan bambu atau bukan dengan apa namanya, batu. Ini tidak boleh, ini menyiksa. Ini diantara adab-adab syarat-syarat menyembelih. Kemudian juga perkara yang harus dijauhi bagi para penyembelih adalah jangan mengasah pisau di depan sapi atau depan kambing. Jangan. Tahu sapi mau sembelih, dia semua asah di sini depannya. Nah, sudah nyembelih dua kali. Hukumnya apa? Haram. Hukumnya ini apa namanya? Dilarang dalam agama. Nyembelih sembunyi. Kalaupun misalkan kambing yang dia sembelih banyak, bawa ngumpet nyembelihnya. Jangan di depan yang lain, dia sembelih di depannya. Nah, ini juga apa namanya? Dilarang dalam Islam. Termasuk bukan perbuatan ihsan pada binatang. Disebutkan dalam hadis, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kalian tidak menyembelih, perbaguslah sembelihan. Ya. Baik. Ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin ini, sapi semua dicencang di apa namanya, samping. Yang ngasah pisau di sini, yang nyembelihnya di depan sapi semuanya. Sudah, ini kasihan yang lainnya. Mereka pun punya apa namanya, yang juga tidak tahu adab dalam menyembelih, dan ini juga diharamkan dalam Islam. Baik ngasah golok di depannya atau nyembelih di depan sapi yang lain, sembunyikan. Baik. Dan ini perlu latihan. Caranya apa namanya? Ya, dihadapkan ke kiblat, ya, anu kiri, apa namanya, sifah. Sifah ini bagian kiri dari kambing, dijatuhkan, kaki ditekankan. Satu cukup benarnya itu. Kepala ditarik, kemudian dimasukkan. Nah, sebagian mengatakan ada sebagian penyembelih itu mereka tahu, mungkin tahu percah dengan pengalaman dan sebagainya, tunggu sampai napasnya itu keluar. Jadi jangan ketika kambing tarik napas disembelih, kambing keluar napas. Ketika sudah keluar baru di apa namanya sembelih, sehingga nanti katanya dagingnya enggak berbau. Ini sekedar tambahan saja. Yang jelas tadi dilihat putus tenggorokan, putus apa dua urat yang di samping kanan kiri kambing tadi. Kemudian yang menyembelih pun diizinkan. Jangan kambing orang disembelih. Ya, jangan kambing orang disembelih. Kalau kita bukan panitia, jangan dari rumah bawa kolok ikut-ikutan nyembelih di masjid padahal kita bukan panitia. Juga enggak boleh. Kenapa? Enggak diizinkan. Enggak ada yang nyuruh dia nyembelih. Ini juga enggak boleh. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, insyaallah barakallahu fikum. نكتفي لهم حلقة بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه